dong Riko makin demen lari ini. Makasih ya, rokoknya udah dibuang dulu, terima kasih. Minggu peran Riko berdemeni wong welas ison ngelebihi. Kudus, Tuban Pantura, terima kasih yang dari Probolinggo, Sukalilo, Purwodadi Barat, terima kasih.